Cari yang pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadis yang dihafal yang panjang mestinya ya. Yang panjang kan? Yang pendek. Khair insyaallah. Hadis yang pendek. Ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan ghairi miqatiha illa salatain. Ini ya. Masyaallah. Yang dari Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur. Yang di atas dari Jawa Timur. Yang dari Jawa Tengah. Semua Jawa Tengah. Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, Klaten dan sekitarnya. Jabodetabek. Jabodetabek. Ya Allah. Mana yang lain? Belakang. Yang di atas. Banyak loh kemarin. Mana yang lainnya kok enggak ada? Yang dari Sumatera. Yang dari Kalimantan. Yang dari Kalimantan. Yang di atas. Yang dari Sulawesi sampai Papua. Yang dari Bali sampai Sumbawa. Ya Allah kum. Nah. Ya Allah, berdiri. Pendek hadisnya ini, belum enggak panjangnya. Hayat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحافظ المتقن الجهبذ

karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Dikatakan sebagai ahlul jamaah lijtima'ihim 'alaiha, karena mereka bersatu di atas sunnah. Ini kalau terkait dengan makna jamaah pada kata-kata ahlus sunnah wal jamaah. Tapi lebih luas lagi, apa yang dipahami oleh ahlus sunnah pada kata-kata al-jamaah pada hadis, pada dalil? Jawabannya adalah al-jamaah al-haq. Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang sesuai dengan hak walaupun kamu sendirian. Jamaah ialah jamaatul muslimin. Ini penguasa muslim yang sah dengan rakyatnya. Bukan jamus loh ya. Jamus firqatun dhalah. Ini penguasa dengan masyarakat secara umum. Masing-masing di negaranya sendiri-sendiri. Selama penguasanya muslim, syiar Islam nampak di sana. Dikerjakan dengan menyeluruh, dengan terang-terangan, dengan tenang. Kebanyakan penduduknya adalah muslimin. Itu dikatakan sebagai al-jamaah. Kita orang Indonesia mengatakan al-jamaah presiden dan rakyatnya. Itu namanya jamaah. Maka yang memberontak penguasa Indonesia ada khawarij. Paham tuh? Di antara mana jamaah? Para sahabah. Di antara mana jemaah adalah para ulama mujtahidin yang berijma' pada satu perkara, namanya jemaah. Ada lima makna disebutkan oleh para ulama, semua kembali kepada salaful ummah. Sahabah, tabi'in, adbu'un tabi'in, dan para penguasa mereka, barakallahu fikum. Antum melihat pembahasan panjang di buku Al-I'tisam, karya Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Bukan Islam jamaah, bukan jamus, jamaatul muslimin. Ya. Bukan JI, jamaah islamiyah. Bukan JAD, jamaah. Lanjut. Ansar Daulah. Ada yang mengatakan saking gelumnya sama mereka, jamaah Ansar Dajjal katanya. Wah, ini terlalu berlebihan. Sama dengan yang mereka mengatakan JAD, jamaah Ansar Daulah. Bukan mereka yang dimaksud. Mereka adalah kaum khawarij. Fikrotan wa jama'atan. Tapi yang dimaksud dengan jama'ah adalah penguasa yang sah dengan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Sebagian mereka itu risih mendengar kata-kata penguasa dan rakyat yang dikatakan jama'ah. Ya, emang iya mau apa? Jadi risih gitu. Mestinya yang dikatakan itu yang mengatakan dia sebagai khalifah, amirul mu'minin gitu. Nah ini presiden. Itu nama ya, gelar. Makanya pengkajian ulama kita luas dan panjang. Terkait dengan masalah penamaan, mereka menyebutkan semua. Yang namanya khalifah, yang namanya amirul mu'minin, yang namanya sultan, yang namanya amir, yang namanya imam. Itu ra'isul balad. Gitu. Pemimpin negara. Barakatikum. Dahulu, satu pemimpinnya. Namanya khalifah, amirul mu'minin. Sekarang masing-masing negara, dan itu mu'tabar dengan ijma' para ulama. Entah dikasih nama amir atau sultan atau malik raja, atau dikatakan sebagai ra'is jumhuriyah, presiden, semuanya sama. Semua dimaksudkan dengan ayat atau hadis tentang ketaatan pada waliul amr. Semuanya sama. Antum baca syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap Aqidah As-Safariniyah. Syarah Aqidah As-Safariniyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Afwan ya, saya kehilangan buku ini ya, ikhwan. Enggak tahu siapa yang minjem. Semoga enggak ada saya ini buku saya beli ketika menjelang pulang dari Yaman. Kok enggak ono ya? Akhir insyaallah. Seingat saya di mata bahasa enggak ada. Kemudian yang merasa pinjam dikembalikan ya. Allah nusa. Akhir insyaallah. Sampai ngetik kehilangan buku dikarenakan memang yang punya buku, yang punya maktabah, walaupun segede kayak apa ya, dipentelengi gini. Saya pernah punya buku ini, oh tidak ada ya. Hayat insya Allah. Langsung bertanya nih. Saya tadi membawakan nama Bukhari lengkap, sampai Al-Ju'fi Maulahu, ditanyakan di sini, masya Allah. Apa makna Al-Ju'fi Maulahu? Masya Allah, nanti ini kritis juga ya. Saya biasa dengan Bukhari. Ini saya sengaja malam ini tak bawakan dengan lengkap. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughir ibn Bardizbah Al-Bukhari al-Ju'fi maulahum. Ditanyakan sama dia. Masya Allah. Allah Barik. Yang ini adalah dikarenakan jidduhul a'la, kakek yang paling atas, berdisbah tadi itu, aslama ala yadil ju'fi. Dia masuk Islam melalui salah seorang yang nasabnya ju'fi. Sehingga dikatakan ju'fi maulahum. Ay aslama ala yadihim. Dia masuk Islam melalui ju'fiin. Maula itu macam-macam. Kadang maula karena masuk Islam melalui mereka. Dikatakan maulahum. Kadang maula dengan menarik perbudakan. Maulahum budaknya mereka. Terkadang dikatakan maula dengan tahaluf. Dahulu masing-masing saling janji setia untuk saling membela. Namanya tahaluf. Bilhilif. Maulahum bitahaluf. Hakata. Itu dirinci. Itu semua dibahas di ilmu mustalah barakallahu fikum. Yang ini maulahum ay aslama ala yadai. Dipahami? Apakah Imam Muslim juga amir min fil hadis? Ya. Jika dikatakan sebagai amir min fil hadis. Karena yang saya kaji saya Bukhari, Imam Bukhari yang saya katakan begitu. Kalau pas saya bahas saya Muslim, ya akan saya katakan dengan gelar yang sama. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa sih isi jamarat itu? Untuk apa dilemparkan batu ke sana? Untuk apa itu beribadah dengan haji? Ibadahnya namanya ramyul jamrah, melempar jamrah. Untuk apa? Lah itulah. Di antara perintah agama itu ada yang diketahui hikmahnya, ada yang merita hikmahnya. Namanya ahkam ta'budiyah. Diminta untuk ibadah dengan itu tujuannya untuk ngetes kamu, kamu tuh orang yang taat apa enggak? Gitulah. Samina wa ta'na lempar aja. Walaupun dalam sejarah disebutkan sejarahnya dahulu katanya Nabi Ibrahim melempar setan. Gitu. Tapi kemudian sudah dijadikan sebagai satu bagian amal manasik haji, ramyul jamrah namanya. Sehingga antum jangan hulu, jangan yakini setan waktu melempar dengan amarah yang membuncang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar setan. Gitu. Ada hulu. Ini hulu dalam ramyul jamrah. Takbirnya kalah sama setannya akhirnya ya. Bismillah Allah Akbar gitu. Lempar aja. Di hati kamu itu imtisal li amrillah. Melaksanakan perintah Allah, ibadah dengan ramyul jamrah. Karena inilah banyak dari mereka yang melempar dengan gede-gede kan. Sandal dilempar karena yakini setan. Allah Akbar. Sandal dilempar. Dari jauh dilempar semua. Klotak. Itu kena kepala orang. Wah, ada yang dapat itu dilempar. Batu itu dilempar. Sekarang sih agak bersih. Enggak. Sekarang udah basement 1 sampai lantai 3 bersih. Sebelumnya di zaman dahulu, apa yang berserakan diambil sama mereka. Sekarang kerikil. Tapi kalau antum enggak hati-hati dalam mencari tempat yang pas, antum terjebak di tengah-tengah, hati-hati masalah lama ya. Di belakang itu ngelempar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum di tengah-tengah gunung. Nah, itu harus diarap. Kalau antum begini, klotak, klotak, klotak. Ini kepalanya antum. Nah, Allah mustahil. Itu yang saya alami pada haji pertama. Gak ngerti caranya gimana. Semangat, langsung aduh, wus, begitu. Langsung ke kolamnya itu. Enak sih, langsung dekat gitu. Tapi gak ngerti, di belakang itu banyak melempar. Malah tiarap, nengok atas kayak peluru ya. Wus, wus, wus, wus. Masya Allah. Anak melempar, Allah Akbar. Enak aja gitu. Pas tangan saya naik sedikit, kotak. Berjarah tangan saya ketika itu. Wih, dahsyat juga kak batunya. Yang kedua baru paham, agak menepi dulu, menghadap jamrah, baru pelan-pelan maju, di posisi yang aman, lempar. Kalau sekarang, enak sudah. Sudah dibeda-bedakan itu, enak sudah. Tidak ada kerumunan kayak dulu lagi, tidak pernah ada. Hatta di jam-jam padat, itu ringan ya kak. Itu enggak rebutan begini, enak wis pokoknya karena longgar kemudian di tempatnya masing-masing sudah saat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bawa mbah-mbah itu, mbah, monggo piye mbahan? Di bawah Ustaz. Enak dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di waktu yang mustajab, waktu yang idealnya. Sekarang alhamdulillah gampang. Apalagi pandemi kemarin lebih gampang lagi, cuma 1000 orang yang haji. Atau sekarang ini, semoga dibuka ya. Nanti kita kasih ceritanya nanti insya Allah. Isinya apa? Ya ruangan gitu loh. Satu, dua, tiga sama. Ruangan kayak panjang gini ruangan. Di tengah-tengah itu ada tembok, ada kolamnya. Itulah yang namanya jamroh. Kolam itu untuk nampung kerikil yang tadi masuk ke bawah. Dari bawah sampai ke atas. Dipaham ya? Paham tuh? Udah gitu aja, ngeliat aja. Blong, enggak ada ya ruangan. Tengah-tengah tuh yang jamroh. Ini ula, sana lagi wusto, paling ujung adalah Aqabah. Ya itu aja ruangannya, paham ya? Enggak ada kafe, enggak ada warung, enggak ada apa di situ. Sudah selesai pulang lagi. Hei, insyaAllah. Emang kalau belum pernah ke sana itu penasaran ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan mereka semuanya bisa berhaji dan berumrah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup ya. Ada daras pada Isya loh ya. Ada kan daras pada Isya? Cuman. Ketika penyembelihan hadyu, siapa yang mengurusinya? Itu enggak sabar, dibahas pada bab berikutnya. Ini kalau di zaman sekarang, yang ngurus travel biasanya ya, Pak. Nanti kerjasama dengan siapa begitu, ada yang nangani sendiri. Sebab kalau kita yang langsung datang ke manharnya, ke tempat penyembelihannya, wah itu jutaan manusia di situ ya, Pak. Sulit. Sehingga ada yang menangani, ada yang ngurus. Dan dari pihak hukum Saudi juga menetapkan pihak khusus yang menangani. Jadi tinggal transfer uangnya di tempat-tempat yang disediakan di pemerintah Saudi yang menangani hadunya itu. Yang jelas waktunya jangan sampai salah. Waktunya 10 Dzulhijjah. Banyak para jamaah haji yang dului hadunya itu. Tanggal 2 itu sembelih. Diyakin diajak langsung ke manharnya itu. Bukan masalah ke manhar tempat nyembelihnya itu. Pas waktunya juga harus tepat. Kalau tanggal 2 Dzulhijjah ya belum waktunya nyembelih. Itu banyak seperti itu. Allahu musta'an. Nah, sehingga prakteknya nanti ketika antum melempar jamrah, langsung balik ke maktab, langsung tahallul, gundul, langsung ganti baju, antum sudah hadyu, ada yang ngurus. Tinggal ifadah. Kalau antum kuat dan sehat, langsung ke Mekah untuk ifadah. Ya, kalau antum tamattu, ya antum tawaf, sa'i, bagaimana biasa ya, menggunakan baju biasa. Dengan tamat tahallul lagi. Selesai tamat tahallul lagi sudah. Antum sudah tahallul tsani untuk menghalalkan dengan istrinya antum. Kalau sama istri. Langsung balik ke Mina sebelum benamnya matahari. Sudah mabit di sana pada malam 11, 12, 13. Barakallahu'alaikum. Keesokan harinya tanggal 11, 12, 13. Dipas pada pembahasan amal yang dikerjakan ketika di Mina. Barakallahu'alaikum. Nanti kita masih tanggal 10 Dzulhijjahnya. Barakallahu'alaikum. Berarti kalau ada orang yang salat subuh sebelum waktunya, kita tidak boleh mengingkarinya Ustaz saat di Muzdalifah. Iya. Tapi bukan malam banget, artinya sudah menjelang subuh. Kan disebutkan dalam Al-Quran, ada yang mengatakan sudah terbit fajar. Ada yang mengatakan belum terbit fajar. Artinya di waktu-waktu yang paling awal subuhnya. Kalau belum terbit, itu enggak jauh dari terbitnya. Jangan jam 3 subuh. Ya, bukan subuh ya. Waktu duha jam berapa? Setelah terbitnya matahari itu. Hanya dari antum berangkat dari Muzdalifah kan sebelum terbitnya matahari. Dari Muzdalifah ke Mina, kalau antum jalan kaki ya lumayan lah. Paling setengah jam, satu jam lumayan. Kalau dari Muzdalifah menuju ke Jamal ya lumayan. Jadi pas jam-jam 7, jam-jam 8, sudah terang gitu. Melempar. Al-Bayyin sebelum duhur. Sebelum duhur. Ketika di maktabnya antum dijaga dengan ketat, tidak boleh keluar ya sudah. Antum melempar di jam-jam yang ditetapkan oleh pihak maktab. Barakallahu fikum. Itu pengaturan saja supaya jangan ada penumpukan jamaah haji di jamarah. Supaya tidak memunculkan kemadharatan gitu ya. Jadi Masya Allah kita kemarin di waktu-waktu yang tepat itu ramai, padat tapi lancar gitu lah. Karena dia satu arah aja. Satu arah. Baikullahumma Allah baik. Masya Allah sudah satu arah. Enak gitu. Melempar juga gak terlalu padat. Padat tapi lancar. Saya langsung baik lagi. Ketika baik lagi juga satu arah saja. Sehingga ramai tapi lancar. Tidak ada berdesakan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.